Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم مسلمين Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk talabatul ilmi, mencari ilmu, bertafaqquh fiddin. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala syukran aziman. Kaum muslimin, semoga Allah memuliakan kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menerangkan sebuah prinsip yang sangat agung dalam Islam, yaitu prinsip adamu taqlid li syakhsin muayyan. Prinsip tidak boleh adanya taqlid kepada individu-individu tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Tidak boleh kita membenturkan nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pendapat siapapun, kainan mangkana, siapapun dia. Kita tidak boleh taklid. Kita tidak boleh taklid kepada individu-individu tersebut sehingga kita bisa salah jalan dalam memahami agama Islam ini. Ikhwani fiddin rahiman yarhamakumullah jami'an. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada sebuah hadis yang pertama dari kitab Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang imam besar di masanya, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada hadis tersebut, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat. Naam, kita ulang kembali hadisnya biar lebih jelas. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata beliau, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan diganjar, akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya dikarenakan kepentingan dunia yang hendak diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sampai pada apa yang dia niatkan untuk hijrah padanya, sesuai dengan niatnya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian di sini akan mencoba kita menerangkan penjelasan-penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kandungan hadis yang mulia ini, yang tentunya hadis ini berkaitan dengan niatan seorang hamba dalam sebuah ibadah. Terakhir kita bahas tentang sebuah ucapan imam yang mulia, yaitu Muttar bin Abdillah. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya, yaitu Muttar bin Abdillah, wa man na'am salahul qalbi bis salahil amal was salahul amal bis salahin niyah. Baiknya hati seorang hamba itu bisa diukur atau dilihat dengan amalannya, perbuatannya. Nah, sudah kita bantah kemarin kaidah-kaidah yang salah dalam memahami kaidah tersebut. Dan ternyata didukung oleh sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir, sering kita ulangi dari riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut baik, maka jasadnya seluruhnya akan baik, anggota badannya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, namun apabila segumpal daging tersebut jelek, maka akan jelek pula anggota badannya yang lain. Nah, sudah kita contohkan kemarin ya, beberapa contoh yang mendukung kaidah ini. Sehingga tidak aneh bahwasanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyatakan bahwasanya hati itu ibarat seorang raja. Ya, ibarat seorang raja. Anggota badan yang lain ibarat tentaranya. Naam. Kalau rajanya baik, kata beliau, maka tentaranya itu akan baik. Ya. Tetapi kalau rajanya rusak, jelek, bengis, kejam, ya, pemimpinnya itu jelek sekali, maka tentaranya pun akan ikut jelek. Ya. Ini terbukti. Ya. Kalau seorang pemimpin menyatakan kepada para tentaranya, maju, maju mereka. Pemimpin mengatakan perang, perang mereka. Ya. Pemimpin menyatakan bunuh si fulan, bunuh sama tentaranya. Itu dia. Hati kedudukannya seperti raja yang memerintahkan anggota badan kita untuk berbuat jelek atau berbuat baik. Ya. Nah, seperti contoh seorang pemimpin negeri Suriah pada saat sekarang ini, Bashar al-Assad, seorang tokoh Syiah yang memimpin negeri Suriah. Dia sangat bengis dan kejam sampai puluhan ribu nyawa kaum muslimin dibantai di Suriah. Ya. Tentaranya, kalau dia bilang ke tentaranya bunuh, ya dibunuh. Demikian contohnya. Nah. Kemudian Muttar bin Abdillah melanjutkan, wasolahul amal bisolahiniyah, dan baiknya amal seseorang itu tergantung kesohihan niatnya. Betul gak niatnya lillahi ta'ala atau niatnya bukan lillahi ta'ala? Nah, ini dia yang menjadi pembahasan yang menjadi kaitan, erat kaitannya dengan hadis yang sudah kita baca tadi. Ucapan beliau, wasolahul amal bisolahiniyah, dan baiknya amalan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Apabila niatnya baik, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun kalau niatnya jelek, niatnya menyimpang dari keikhlasan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan na'udzubillah akan mendapatkan dosa. Seperti seseorang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Itu namanya riya. Sedangkan riya itu termasuk sirkul asgor. Syirik kecil. Namun hati-hati ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Jangan menganggap syirik kecil itu sesuatu yang remeh. Kata para ulama, kalau seseorang sudah terbiasa dengan sirkul asgor, amalannya itu sudah terbiasa dengan amalan-amalan seperti tadi, sum'ah, riya, dan seterusnya, maka hati-hati ini akan mengantarkan kepada sirkul akbar. Ya, karena sirkul asgor itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau sudah sirkul akbar, dia bisa murtad dari Islam. Ya, kalau sudah melakukan kesyirikan yang sangat besar, yang sangat fatal, maka hati-hati. Ya. Hati-hati dari sirkul asgor ini, syirik kecil ini. Ya. Hati-hati. Karena bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya hormati. Dari uraian-uraian telah kita dapatkan tadi, kita akan mencoba menyampaikan sebuah prinsip yang sangat mendasar tentang ditolak atau diterimanya sebuah amalan, yaitu manakala amalan tersebut terpenuhi dua syarat. Naam. Innamal amal salih yatimu bi amrain. Sesungguhnya amalan salih itu memiliki dua syarat. Artinya ketika kita beramal, bahwasanya amalan tersebut diterima dan menjadi amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan diganjar orang yang melakukannya, itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat ini wajib adanya. Salah satu hilang, maka akan tertolak amalan tadi. Syarat yang pertama, ayakunnal amal fi zahirihi ala muwafaqati sunnah, wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadithu Aisyah. Syarat yang pertama, amalan yang kita kerjakan secara zahirnya itu mencocoki sunnah, mencocoki perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mencocoki perintah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Secara zahirnya dia nampaknya terlihat dia mencocoki sunnah. Nah, ketika misalkan kita melaksanakan sholat, sholat bagaimana sih yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ini yang harus kita cari. Sholat yang bagaimana yang digariskan atau yang diperbuat atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ya, ini syarat zahir. Oh, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ternyata Rasulullah SAW sholatnya begini. Ini amalan yang zahir, yang nampak, yang bisa dilihat. Nah, dan ini menjadi kandungan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara baru dalam agamaku ini, maka amalan tersebut tertolak. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang sama sekali tidak kami perintahkan, kata beliau, maka amalan tersebut tertolak. Ingat-ingat ya, yang mengatakan tertolak itu bukan saya, bukan pula para alim ulama yang lain, bukan pula para penceramah. Yang menyatakan amalan kalau tidak ada contohnya itu Rasul SAW. Rasul langsung menyatakan fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Naam. Sering kita ulangi bahwasanya Rasul tidaklah berbicara dari hawa nafsu, melainkan beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau, sebagaimana yang tersirat dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul SAW berbicara di hawa nafsu, melainkan beliau adalah berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Ini yang pertama. Ya. Kemudian dalil-dalil Al-Quran untuk syarat yang pertama ini adalah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah menyatakan وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ambillah kita contoh misalkan solatnya Rasul SAW dari mulai takbiratul ihram sampai salam keadaannya begini. Wama atakum rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul ambillah. Ya. Sebagaimana dalam langsung Rasul menyatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul menyatakan langsung sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya kita ini kaum muslimin ini harus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dalam hadisnya, sudah jelas Al-Qur'an menyatakan wama atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Waman hakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Nah, ini untuk syarat yang pertama, dia harus mencocoki dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian syarat yang kedua, syarat diterimanya amalan kita adalah ayyakunnal amal fi batinihi yuqsadu bihi wajhullah. Sedangkan amalan kita secara batin ya, itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Mengharap hanya pahala dari Allah. Naam. Hal ini sebagaimana kandungan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang sedang kita bahas ini. Hadis dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Naam. Jadi berarti yang pertama harus mencocoki dalil, baik dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atau hadis Rasul SAW atau perbuatan Rasul SAW. Kemudian yang kedua berarti dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tentang ikhlas ini Allah tegas dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5 Allah menyatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah. Nah, ini dia pokok dasar diterima atau tidaknya amalan kita selama ini. Ikhlas lillahi taala, kemudian dia mencocoki dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Contoh misalkan ya, kita ambil contoh. Tidak jauh-jauh kita ambil contoh sholat ya Pak. Sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita sudah mencocoki sholatnya Rasul. Ya, sebagaimana Rasul menyatakan sallu kama raaitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sudah plek, pas. Namun ternyata secara batin dia tidak ikhlas. Contoh misalkan dia sholat ke masjid dari rumahnya niatnya sudah lain, bukan lillahi ta'ala, ya, melainkan misalkan ada tujuan-tujuan tertentu, misalkan ada calon mertua, ya, seorang pemuda mau nikah, ada calon mertua, yang tadinya nggak ke masjid jadi ke masjid, karena ada calon mertua berkunjung ke rumah, ke masjid, ya, kemudian sholat di masjid. Sampai ruku sujudnya 5 menit, 5 menit. Lama sekali sujud sama rukunya. Dalam hatinya itu sujud sudah gak ikhlas. Karena ada mertua di samping nih ikut sholat. Yang seperti ini gagal. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun syarat yang pertama dia mencocoki sunnah Nabi SAW. Namun keikhlasannya kosong. Ini gagal. Ini tertolak. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Seseorang dari rumahnya ikhlas lillahi ta'ala mau sholat ke masjid. Betul-betul tidak ada tujuan-tujuan tertentu dalam hatinya. Tidak ada misi-misi terselubung tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, ada mertua, tidak ada mertua. Ikhlas terus lillahi ta'ala. tetapi ketika praktek sholatnya dia salah, tidak mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai takbiratul ihram sampai salam, maka maaf-maaf saja, khawatir ini terkena dalam sebuah hadis yang tadi sudah kita bahas, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Khawatir, maka dari itu, dari mana kita akan mendapati, dari mana kita akan tahu kalau sholatnya Rasul itu begini, hajinya Rasul itu begini, jihadnya Rasul itu begini, saumnya Rasul itu begini. Dari mana kalau tidak menuntut ilmu? Ya. Jadi nikmat yang besar ini yaitu thalabatul ilmi patut kita syukuri dan kita pertahankan sampai mati. Yang namanya belajar itu sampai mati, tidak ada batasnya. Supaya kita paham tentang agama ini, mana yang diperintah oleh Rasul, mana yang dilarang oleh Rasul. Itu semua tidak mungkin akan kita dapatkan melainkan dengan cara belajar dari para pengajar. Naam. Ini dia tentang dua kaidah, dua syarat yang terkandung, yang disyarah oleh para ulama melalui hadis ini. Ridwanullah anam rahimahullah ta'ala ajma'in. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Insyaallah sudah pada tahu ya. Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Naam. Diterangkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala tentang ayyukum ahsanu amala ini. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ingat, paling bagus. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala. Allah tidak menyatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Namun Allah menyatakan dengan konteks ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ini ada tafsir tersirat dalam ayat tersebut. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ai akhlasuhu wa ashabu inal amal idza kana al khalisun wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata beliau, maksud ayyukum ahsanu amala adalah yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Ayyukum ahsanu amala itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apabila sebuah amalan dia ikhlas lillahi ta'ala namun tidak mencocoki dalil, maka lam yukbal, tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisun lam yukbal. Terbalik ya. Apabila dia benar amalannya mencocoki dalil, mencocoki sunnah, mencocoki dalil Al-Qur'an, namun tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, lam yukbal. Kata beliau, hatta yakuna kholison sawaban. Sampai amalan tersebut, kholison sawaban. Ikhlas dan benar. Benar itu mencocoki dalil. Nah. Ini dia. Ini diambil dari kalimat beliau SAW. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut, amalan-amalan seseorang itu tergantung niatnya. Nah. Kemudian dalam konteks hadis berikutnya Rasul menyatakan wa innama likulli imrin ma nawa. Dan bagi setiap seseorang itu, setiap orang itu akan diganjar, akan dikasih pahala sesuai apa yang dia niatkan. Naam. Di sini ada sebuah kaidah, ada sebuah prinsip, sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yaitu adanya asarun niyyah as-shalihah 'alal mubahat. Ya. Ternyata niat kita yang soleh niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala bisa menjadi yang tadinya amalan-amalan mubah, amalan-amalan yang boleh, menjadi sebuah ibadah. Manakala didasari oleh niat yang suci, niat yang karena lillahi ta'ala. Ini diambil dari kata wa innama likulli imrin in ma nawa. Naam. Seperti Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam Nawawi. Kalau sekarang Imam Ibnu Saimin rahimahullah ta'ala dan yang seterusnya, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala, mereka menerangkan bahwasanya niat itu bisa merubah yang tadinya amalan mubah, amalan yang boleh-boleh saja, yang bukan ibadah, dirubah akan menjadi sebuah ibadah manakala didasari niat lillahi ta'ala. Contoh, kita ambil contoh. Misalkan kita kerja, berangkat mau kerja. Ya. Contoh yang pertama, seseorang berangkat kerja sudah kerja saja. Ya, kerja sampai zuhur, dari zuhur istirahat sampai asar, asar kerja lagi pulang malam. Begitu terus setiap hari. Tidak ada niatan di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya itu lillahi ta'ala. Berbeda dengan contoh yang kedua, seseorang ketika hendak bekerja, sebelum berangkat dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhulli, dan seterusnya. Ya. Dari doa-doa ketika hendak keluar rumah. Ketika hendak keluar rumah kemudian dalam hatinya mengatakan, ya Allah, saya berangkat bekerja, saya berharap pahala dari engkau. Saya menginginkan pahala dari engkau karena saya ingin menginginkan, saya menafkahi anak-anak dan istri saya. Ya Allah, tolonglah, nilailah ini sebuah ibadah di sisimu. Dia ikhlas lillahi ta'ala untuk siapa? Untuk Allah SWT karena menjalankan kewajiban dia mencari nafkah. Yang seperti ini akan dinilai ibadah. Beda dengan contoh yang pertama tadi. Dia belakang saja sudah. Tidak meniatkan ibadah, tidak meniatkan nafkah dan seterusnya. Nah, di sini diterangkan oleh Al-Imam Nawawi. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dalam diriwayatkan Imam Muslim, ya, dan yang lainnya Imam Ahmad, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qayyim mensyarah hadis dalam riwayat Imam Muslim tadi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyatakan innan nasa min ashabi Rasulillah sallam. Naam. Sesungguhnya para sahabat ketika itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dzahaba ahlud dusur bil ujur. Sesungguhnya orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa sekian banyak pahala. Jadi ceritanya yang datangnya orang sahabat-sahabat fakir miskin, ya. Sahabat-sahabat yang miskin mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, dzahaba ahlud dusur bil ujur." Telah pergi orang-orang yang kaya itu sahabat-sahabat yang kaya, ya, dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasummuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka. Jadi intinya iri. Sahabat yang miskin ini mengadu kepada Rasul karena iri melihat para sahabat yang masya Allah. Mereka salat, puasa, zakat, jihad, tetapi mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta mereka. Kata Rasul apa? Naam, kata Rasulullah SAW, bukankah di setiap tasbih ada sodakoh? Ya? Wa kulli tahmidatin sodakoh. Di setiap tahmid ada sodakoh. Di setiap tahlil ada sodakoh. Maksudnya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah itu ada sodakoh. Adalah dinilai sodakoh. Wa amrin bil ma'ruf sodakoh. Dalam amar bermakruf, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sodakoh. Dan seterusnya Rasul menyatakan amalan-amalannya. Naam. Sampai Rasul menyatakan di penghujung hadis, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan istri-istri kalian ada sadaqah. Para sahabat bingung, heran. Ya Rasulullah, ayatina naam ahaduna syahwatahu, apakah dinilai sedekah kalau kita hanya sekedar mengapa namanya? Hah? Apanya mencurahkan birahi kita kepada istri kita? Ya. Mencurahkan hasrat kita kepada istri kita. Apakah ini dinilai sedekah kata para sahabat? Kata Rasul, apa ra'aitum law wada'a fi harun lakana 'alaihi wijrun. Fakadhalika law wada'a fil halal kana lahu ajrun. Masyaallah, kaidah yang sedang kita bahas. Apa menurut kalian kata Rasul? Apabila orang tadi na'am apa namanya? Hah? Maksudnya mencurahkan untuk istri itu apa namanya? Iya, itu maksudnya ya. Bahasanya apa bagaimana menurut kalian kalau kalian menjimpai sesuatu yang haram? Artinya bukan istri. Berzina. Bukankah itu hal yang haram? Betul kan? Maka demikian pula kata Rasul, kalau kalian meletakkan hasrat tadi, birahi tadi pada yang halal, maka dia mempunyai, akan dikasih pahala. Ini dia. Ya. Para ulama berdalil dengan hadis ini, maka Imam Nawawi menyatakan, wa fi hadza dalilun ala anal mubahat tasiru ta'atin biniyatis solihat. Maka dengan dalil yang telah kita baca tadi, yaitu hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, Rasul beliau mengatakan ada dalil bahwasanya perkara-perkara yang mubah itu akan menjadi perkara-perkara yang menjadi ketaatan, menjadi perkara mendirikan ibadah manakala diniatkan dengan niatan yang solihat. Fal jima yakunu ibadatan idza nawa bihi qadha'a haqqi zawjah. Contoh jima itu akan bernilai ibadah apabila seseorang yang mau hendak berjima tadi meniatkan untuk memenuhi kebutuhan batin seorang istri. Jadi bukan asal seluduk aja. Dia diniatkan. Sebelum berhubungan dengan seorang istri itu niatkan agar hubungan dia dengan istri itu menjadi nilai ibadah. Ya. Jangan seperti ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu kata para ulama, ya, ibadatu ahlil ghaflah itu na'am ada wa adatu ahlil yaqadah ibadah. Orang yang lalai itu ibadahnya seperti rutinitas saja, tidak bernilai ibadah, kosong. Tapi orang yang cerdas, orang yang yaqadah, yang dia berilmu dan cerdas, takwa kepada Allah, berhati-hati, nilai yang tadinya dia mubah, yang tadinya dia amalan-amalan adat istiadat saja, menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Maka jadilah kita ahlul yaqadah, orang yang cerdas. Beliau menyelanjutkan, wa mu'asharataha bil ma'ruf, atau hendak mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, memberikan nafkah lahir batiniah kepada istri. Alladzi amarallahu bih au tuliba waladun salih, atau hendak menginginkan anak yang soleh dari seorang istri. Maka disunnahkan, ya, dibimbing oleh syariat Islam, sebelum kita berjima dengan istri, disunnahkan untuk berdoa dulu. Ya, diniatkan lillahi ta'ala dan berdoa. Kemudian beliau melanjutkan, au ghairu dzalik minal maqasid, atau hal-hal yang lain yang menjadi sebuah tujuan. Tujuan-tujuan yang lain. Bagaimana cara yang tadinya kebiasaan atau yang tadinya rutinitas menjadi sebuah ibadah, yaitu didasari dengan niat yang soleh, dengan niat yang soleh. Naam, sebagaimana hal ini terjadi dari kepada sahabat Ibnu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul menyatakan kepada beliau, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wahai Sa'ad, innaka lan tunfik nafaqah tabtagi biha wajh Allah illa ajarta 'alaiha. Wahai Sa'ad, tidakkah engkau memberikan nafkah yang dengan nafkah tadi engkau na'am mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala illa ajarta 'alaiha, kecuali engkau akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai-sampai apa yang engkau suapkan dari satu suapan pada mulut istrimu, ini akan dijadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Demikian penggalan sebuah penggalan dari kalimat beliau, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian Al-Imam Suyuti rahimahullah taala menyatakan, wa min ahsani mastadallu bihi ala anal abda yanalu ajran bi niyatis salihah fil mubahat. Dan di antara dalil yang sangat bagus yang dijadikan dalil oleh para ulama, manakala seorang hamba bisa mendapatkan pahala dengan niatnya yang soleh pada perkara-perkara yang mubah, wal adat dan perkara-perkara rutinitas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap seseorang itu akan diganjar, akan dikasih pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, naam. Ini sangat penting karena sering terjadi di kehidupan kita, sehari-hari kita. Contoh tadi bekerja. Contoh yang lain coba apa? Banyak sekali. Waqis 'alaika baqi. Kiaskan seterusnya dan seterusnya amalan-amalan kita sehari-hari yang tadinya adat, rutinitas saja, naam, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penggalan hadis berikutnya Rasul menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sedikit kita singgung masalah hijrah. Hijrah adalah pengertiannya yaitu menurut syariat ialah al-intiqal min baladil kufri ila baladil islam, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, itu namanya hijrah. Firaran bidinillah, karena lari karena membela agama Allah, pindahnya itu dia karena membela agama Allah, ini hijrah. Naam. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surat 6 Al-Anfal ayat ke-72, Allah menyatakan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Disebutkan keutamaan-keutamaan jihad dalam ayat-ayat yang lain. Adnam keutamaan-keutamaan hijrah dalam ayat-ayat yang lainnya. Wa hiya sabitatun ila qiyamis sa'ah. Dan namanya hijrah itu akan tetap sampai hari kiamat. Hijrah ini akan berlaku terus sampai hari kiamat, tidak akan berhenti. Sebagaimana hal ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, na'am, Imam Abu Dawud wa Nasai wa ghairuhum dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasul menyatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Hijrah itu tidak akan putus, tidak akan berhenti sampai berhentinya taubat. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, dan tidak akan berhenti, ya, pintu tobat tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Ya kan? Sekarang matahari terbit dari mana, Sobat? Dari timur. Pada kiamat besar nanti, nah, kiamat kubro, itu nanti matahari akan terbit dari barat. Saat itu manusia sangat ketakutan. Inilah tanda kehancuran alam semesta ini. Saat itu pula ketika matahari terbit dari barat, maka pintu taubat tertutup. Tidak ada lagi taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula tidak ada lagi hijrah. Naam. Ini kata beliau sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud wa Nasai. Jadi yang namanya hijrah itu bisa terjadi kadang pada kita, kadang pada keluarga kita dan seterusnya. Ketika kita berada di negeri kafir, atau keluarga kita, atau tetangga kita, mereka tidak mampu, ya, menampakkan keislaman mereka, dikekang, tidak boleh azan, tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh pakai kerudung. Nah, dan seterusnya. Nah, yang dikekang di negeri kafir, maka yang seperti ini wajib hijrah. Dia tidak boleh, haram hukumnya tinggal di negeri tersebut. Dia harus hijrah ke negeri Islam. Nah, sebagaimana kawan-kawan kita ya, yang dari Singapura banyak hijrah. Sekarang di Singapura diberlakukan wanita tidak boleh pakai kerudung. Ada kawan-kawan kita yang hijrah dari Singapura ke negeri Indonesia ini. Alhamdulillah. Karena mereka sangat tersiksa dengan aturan-aturan negara Singapura. Mereka berhijrah. Dan disebutkan tadi dalam hadis Nabi, hijrah itu akan berlaku sampai hari kiamat. Di sini akan kita bacakan beberapa keterangan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang hijrah. Kenapa Rasul menyatakan, mempermisalkan hijrah dengan kaitannya dengan niatnya. Beliau menyatakan, fakhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-hijrah takhtalifu bi ikhtilafil maqasid wan niyat biha. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya hijrah ini itu berbeda-beda dengan perbedaan tujuan dan niat mereka kepada hijrah tersebut. Faman hajaru ila daril Islam hubban lillahi wa rasulih wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam wa izharu dinihi haitsu kana ya'jizu anhu fi dari syirik fa hadha huwa al-muhajir ila Allah wa rasulih haqqan. Beliau menyatakan barang siapa yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dikarenakan dia cinta karena Allah, karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berharap dia bisa belajar ilmu agama Islam dan juga berharap dia bisa menampakkan agamanya di negeri Islam tadi, manakala dia sangat lemah ketika menampakkan keislamannya di negeri kafir, maka yang seperti ini adalah hijrah yang hakiki yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan dikasih pahala, akan dikasih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qafahu syarafan wa fakhran annahu hasala lahu ma nawahu minal hijrah illahi rasulih. Allah akan menutupi dia dengan kemuliaan karena dia telah berhasil ya, sesuai dengan niatnya tadi, yaitu dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu min baladi syirki ila baladil Islam litalabi dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fid daril Islam fa hijratuhu ila mahajar ilaih min dalik. Perhatikan, ini sangat penting. Kata beliau, barang siapa yang berhijrah dari negeri kafir ke negeri muslim namun dalam rangka mencari dunia. Misal, di Indonesia penghasilan 1 bulan 1 miliar. Di Amerika 1 bulan cuman 1 juta. Saya mau hijrah ke Indonesia. Yang seperti ini tidak dianggap ibadah. Kenapa? Dia niatannya bukan Allah dan Rasulnya, bukan mau menampakkan agama dia, melainkan karena sebuah perkara dunia. Ini contohnya. Contoh yang kedua, ada seorang muslimah, akhwat, di negeri Indonesia. Dia tinggal di negeri Amerika, mau menikahi seorang wanita di negeri Indonesia. Kata si wanita, Anda boleh nikah dengan saya asal Anda pindah ke Indonesia. Lalu hijrahlah orang tadi ke Indonesia. Namun sayang hijrahnya dikarenakan wanita yang hendak dipinangnya. Nah, mudah-mudahan pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.